Inna Allah wa Rabbah wa Quwati Madin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki, dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kekuatan. Hah? Sifat apa? Hah? Memberikan rezeki dan Maha kuat. Jadi di ayat ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha memberikan rezeki dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan. Ya. Makanya di antara nama Allah Al-Qawi. Ya. Tapi di sini datang dalam bentuk sifat Dzul-Quwwah. Allah subhanahu wa ta'ala menamakan dirinya dengan Ar-Razzaq. Ini nama ya, Razzaq dari kata rizq. Kemudian Allah mensifatkan dirinya wa dzul quwwatil matin. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuat, memiliki kekuatan. Kita lihat keterangan Syekh Muhammad Khalil Harbas. Kata beliau Asy-Syarhu qawluhu, firman Allah di atas, Inna Allah huwa razzaq dhul quwwatil matin. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala maha memberikan rezeki, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuat. Kata beliau rahimahullah, tadammanat ithbat ismihi razzaq wa huwa mubalaghatun minar rizqi. Pada ayat di atas tersebut, kata beliau, ini penetapan nama dari nama-nama Allah Ar-Razzaq. Jadi ini diantara nama Allah Asmaul Husna, Ar-Razzaq, Abdul Razzaq. Maknanya ini dari kata rezeki, tapi bentuknya fa'al Razzaq. Kalau raziqun, ra zai dengan qaf, razzaqo artinya rezeki. Paham ya? Razzaqo artinya memberikan rezeki. Kala razikun, yang memberikan rezeki. Doroba, memukul. Doribun, yang memukul. Jelas ya? Qatala, membunuh. Qatilun, yang membunuh. Bentuknya sama. Jadi razzaqo memberikan rezeki. Raziqun, yang memberikan rezeki. Tapi kalau bentuknya dirubah menjadi Razzaq, fa'al, artinya yang betul-betul sering memberikan rezeki. Memang menjadi sifatnya memberikan rezeki, bukan memberikan rezeki sekali dua kali, tidak, memang memberikan rezeki. Sang pemberi rezeki, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sama kalau kita katakan Farosah, artinya kuda. Farisun, yang menunggangi kuda. Farrasun, artinya orang yang ahli dalam menunggang kuda. Hebat dia. Ya. Bentuknya mubalaghah, dalam bahasa Arab namanya mubalaghah, berlebihan. Daribun, memukul. Kalau yang kerjanya memukul, darabun. Itu memang kerjanya memukul terus. Ya. Qatilun, yang membunuh. Kalau kerjanya membunuh, qattal. Ya. Qattalun. Ya, sama ini razzaqun. Ya. Maksudnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki. Ya. Kalau mau dihitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ingatkan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, ya, rezeki Allah yang Allah limpahkan kepada manusia, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalian tidak bisa menghitungnya. Ibnu Qayyim mengatakan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala ada dua. Rezeki Allah subhanahu wa ta'ala ada dua. Ada rezeki untuk badan. Ini semuanya orang kafir dapat juga. Semua makhluk, semua manusia dapat rezeki ini. Rezeki untuk badan. Apa yang dia makan, apa yang itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Ada rezeki yang kedua. Ini tidak semua orang dapat. Rezeki untuk hati. Rizqul lil qulub. Siapa yang dapatkan ini? Orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa, kata Ibnu Qayyim, ilmun nafi' wal imanus salih. Ya. ilmu yang bermanfaat dan keimanan yang benar. Itulah rezeki untuk hati itu. Hendak dimakan itu, tapi dia tempatnya di dalam hati. Itu orang-orang yang Allah pilih. Ya. Bahkan orang yang sudah memeluk Islam pun seperti itu. Tidak semua diberikan. Ya. Ada rizki yang lebih, ada nikmat yang lebih besar lagi di dalam Islam. Itu nikmat mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rizki Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Imam Ahmad mengatakan tidak ada nikmat yang paling besar ketika seorang itu mengenal Islam dan ya, mengenal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia meninggal di atasnya. Itu nikmat yang paling besar. Ya. Makanya Abdullah bin Mubarak dikatakan kepada beliau, rahimahullah, kalau kamu meninggal besok, apa yang kamu lakukan? Beliau mengatakan, saya akan menuntut ilmu. Ya. Saya akan menuntut ilmu. Beliau rahimahullah betul-betul memahami bagaimana besarnya nikmat Allah berupa pemahaman terhadap ilmu agama. Tidak semua orang yang diberikan di nikmat ini. Wa maknahu, kata penulis, maknanya Allah memberikan rezeki alladhi yarzuku ibadahu rizqan ba'da rizqin fi iktharin wa wasa'ah. Maksudnya rezak bukan sekedar rezik saja, bukan sekedar pemberi rezeki, tapi maksudnya Allah memberikan rezeki kepada hambanya. Rezeki setelah rezeki setelah rezeki setelah rezeki. Maknanya banyak sekali rezekinya Allah, luas. Ya. Makanya betul-betul orang berprasangka jelek buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia sudah mengetahui bahwa ternyata rezeki yang dia cari, pekerjaan yang dia bergelut di dalamnya haram. Kerja di riba lah inilah. Kalau saya keluar, anak istri mau makan apa? Ini seuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak mengenal nama Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Razzaq. Allah memberikan rezeki, maha luas rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang janji dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia tinggalkan hal-hal yang haram. Dia taat kepada Allah, Allah akan bukakan untuknya jalan keluar. Allah berikan kemudahan untuknya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Itu janji Allah. Ya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khairan minhu." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia tahu hukumnya haram. Tinggalkan karena Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan gantikan dia dengan yang jauh lebih baik. Ya. Dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Saya sesuai dengan sangkanya hamba kepada saya. Ini penting dia diingat hadisnya ini. Ini hadis qudsi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Saya sesuai dengan sangkaan hamba kepada saya. Ini menunjukkan kepada kita hati-hati, jangan sering berprasangka buruk. Jangan pernah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah letaknya apa? Kesyirikannya, keharamannya, dosa besar ketika ada yang berkeyakinan ya, takhayyur. Ini masuk dalam bab ini. Bentuknya suudzon kepada Allah. Datang burung di atas rumah, ada sial besok ini, ada yang meninggal. Ini kan dia berprasangka buruk kepada Allah. Ingat kata Allah, ana inda dhanni 'abdi bi, saya sesuai dengan sangkaan hamba kepada saya. Kalau itu yang dia sangka kepada Allah, dia akan diberi. Makanya kadang keyakinannya orang, betul ada yang meninggal. Karena itu dia yang sangka kepada Allah. Diberi dia itu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menyebutkan keharaman bertakayur meyakini adanya ya, kejadian-kejadian yang tidak ada sebab akibatnya, kata Nabi, wa yujibuni al-fa'lu, dan saya senang kalau al-fa'lu. Apa itu al-fa'lu? At-tafa'ul. Ini boleh. Ya. Kalau kebiasaan orang-orang jahiliyah, tatoyurnya, ya, kadang yang dia dengar dan kadang yang dia lihat. Misalnya kalau orang jahiliyah makanya dinamakan tatoyur. Tatoyur itu dari kata toyir, burung. Ya. Kalau mereka mau safar biasanya ambil burung, terbangkan Kalau ke atas, kalau ke kanan, oh berarti bagus. Ya, lanjut, safar. Kalau ke kiri, sial, tidak jadi. Ya. Atau mau keluar. Ya, lihat yang jelek-jelek. Lihat bencong, ah sial, ah tidak jadi lagi. Ini tatoyur. Tapi yang boleh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fa'lu. Al-fa'lu. Apa yang al-fa'lu? Kata Nabi al-kalimatut thayyibah. Misalnya dia mau mencari rezeki ini. Mau mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Pria bekerja. Ketika dia mau keluar rumah, dia dengarkan orang tetangganya panggil ya, panggil anaknya namanya Hasan. Hasan, Hasan, sini. Hasan artinya bagus. Oh, insyaallah saya akan dapat bagus ini. Ah, ini boleh ini. Apa namanya al-kalimatut thayyibah? Ini prasangka baik. Ya. Tapi dia tetap meyakini ini tidak ada hubungannya dengan rezeki yang akan saya dapatkan. Hanya dia ya, optimis. Selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya dapatkan ini. Begitu juga dalam menuntut ilmu, jangan menyerah. Ini hati-hati. Ya. Selalu ada insyaallah saya bisa. Insyaallah. Maka akan diberikan itu. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, oleh bersungguh-sungguh betul-betul jujur dia berusaha bersungguh-sungguh, kami akan beri. Kami akan kasih. Coba para ulama lihat. Nah, ada di antara mereka yang gagal dalam belajar karena semangatnya di dalam belajar tidak ada. Mereka betul-betul kata Allah Subhanahu wa taala waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kata Allah, kami angkat mereka menjadi imam-imam panutan di tengah umat. Kenapa? Lamma sabaru, tatkala mereka beriman wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka betul-betul yakin dengan ayat-ayat kami, menuntut ilmu mereka, bersabar di atasnya, kami beri. Ya. Yang perlu diyakini bahwa ketika misalnya dia menuntut ilmu, belajar tidak bisa-bisa, sulit. Ya. Jangan beranggapan bahwa itu rugi. Jangan beranggap tidak dapat apa-apa, tidak. Ya. Dari awal dia belajar, niatnya sudah dihitung pahala, usahanya sudah dihitung pahala, dulunya di majelis ilmu sudah dihitung pahala. Walaupun mungkin dia tidak masuk, bahasa Arab, sulit. Pahala banyak untuk dia. Ya kan begitu? Ya. Walaupun mungkin hasilnya tidak ada, tapi niatnya sudah dihitung pahala. Duduknya dia bermajelis, pahala. Tidak ada ruginya orang beruntuk ilmu itu. Tidak ada ruginya. Ya. Rezeki Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Ilmu agama. Syekh Ali Harras rahimahullah mengatakan wa kullun ma wasala minhu subhanahu min naf'in ila ibadihi fa huwa rizqun mubahan kana au ghairu mubah. Ini kaidah penting, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan bahwa semua yang sampai kepada makhluk dari Allah, semua yang dimanfaatkan makhluk, yang dia makan, yang dia telan, yang dia manfaatkan untuk badannya, semuanya yang sampai kepada makhluk, kepada hamba, kata penulis, itu adalah rezeki dari Allah. Apakah itu mubah atau tidak mubah, itu haram. Ini akidah Ahlussunnah. Jadi kaidahnya Ahlussunnah, apapun yang dia makan dari hamba itu, entah itu dia dapatkan dari harta yang halal atau harta yang haram, dia curi atau dia bekerja dengan hasil jerih payahnya, rezeki itu dia, halal atau haram. Paham ya? Kenapa beliau bahas ini? Sebab ini membantah keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah berkeyakinan bahwa harta itu hanya yang halal, rezeki itu dari yang halal, yang haram bukan rezeki. Jadi orang mencuri, ya, dia ambil harta orang, dia jual, dia makan, bukan rezeki itu dia. Perhatikan ini, orang-orang Mu'tazilah berkeyakinan seperti ini, batil kaidahnya, batil akidah mereka ini. Kenapa? Sebab mereka beranggapan bahwa rezeki adalah ma yasihhu tamallukuh. Rezeki itu adalah apa yang memang kita punya, kita miliki dari kita sendiri. Itu rezeki untuk kita. Adapun dari orang lain bukan rezeki. Ini keyakinan batil. Berarti sapi ketika makan rumput bukan rezekinya sapi. Pernah sapi tanam rumput? Hah? Tidak pernah. Anak bayi ketika diberikan ASI oleh ibunya bukan rezekinya itu berarti. Hah? Bukan dari dia. Dari ibunya. Bukan, apakah itu kata-kata rezekinya? Rezeki itu dia. Ini akidah Ahlussunnah ini. Bahayanya. Mu'tazilah sampai permasalahan rezeki tersesat juga. Katanya rezeki itu apa yang dimiliki oleh kita sendiri, itu rezeki kita. Dan berarti semua apa yang kita dapatkan bukan rezeki kita. Bukan rezeki kita, kita bukan milik kita. Makanya beliau mengingatkan di sini, mubahan kana au ghairu mubah. Apakah itu mubah atau tidak? Itu yang haram. Ah, hanya kita katakan kalau dia mendapatkan harta yang haram dan dia makan harta tersebut, kita katakan itu rezeki untuk dia, tetapi haram, berdosa dia. Kenapa? Tidak halal. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah apa yang di bumi untuk kalian halal thayyib. Apa maksudnya halal thayyib? Halal maksudnya halal cara mendapatkannya. Thayyib artinya thayyib untuk badan, tidak mudarat untuk badan, zatnya halal. Jadi halal yang halalan thayyiban, halal maksudnya halal cara mendapatkannya. Thayyiban artinya benar cara, benar zatnya itu, thayyib. Saya contohkan babi. Dia beli, dia tidak curi. Halal berarti. Halal cara mendapatkannya, tapi tidak thayyib. Berarti tetap diharamkan. Kenapa? Zatnya haram. Paham ya? Makanya Allah mengatakan halalan thayyiban. Zatnya haram itu. Tidak boleh diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak thayyib. Ada mudarat untuk badan. Atau yang thayyib, halal, thayyiban, tapi tidak halal. Ya, seperti makanan yang dia curi. Ya, halal, thayyib dia. Zatnya halal, tetapi tidak halal cara mendapatkannya. Makanya rezeki itu harus halal dan thayyiban. Benar cara mendapatkannya dan thayyib zatnya, benar, halal. Bisa dimanfaatkan. Tidak ada mudarat untuk tubuh. Ya. Baik, berarti ketika pencuri misalnya merampok, mengambil harta orang, ya kita katakan itu rezekinya, itu dia. Ya. Bukan rezekinya yang punya barang. Yang tertulis di Lauh Mahfuz bahwa akan diambil. Ya. Berarti bukan rezekinya dia, rezekinya orang. Ya. Tetapi dia cara mendapatkannya haram. Ala ma'nan anna qad ja'alahu lahum qutan wa ma'ashan. Di atas makna bahwa Allah telah menjadikan untuk hamba tersebut, untuk mereka kutan, makanan keseharian, ma'asyan, penghidupan. Ya. Maksudnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha warrazzaq, Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan rezeki, ya, makanya saya menyebutkan maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang sangat melimpah, sangat luas untuk hambanya. Ya. Allah memberikan mereka penghidupan, ma'isyah, apa mereka makan, kut, kutan itu makanan keseharian. Iya. Sebagaimana Allah berfirman, wan nakhla basiqatil laha tul'un nadid. Iya, rizqan lil ibad. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, dan pohon kurma basiqatin laha, yang menjulang tinggi, memiliki cabang-cabang, tangkai-tangkai yang berbuah. Rizqan lil ibad, kata Allah, rezeki untuk hamba. Itu rezeki itu. Ya. Dalam Al-Qur'an juga Allah berfirman, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, kata Allah, dan di atas langit ada rezeki untuk kalian, apa yang kalian disiapkan untuk kalian. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sudah menjelaskan kepada kita bagaimana itu cara mencari rezeki yang halal. Ya. Jalur-jalur rezeki sudah dijelaskan semuanya. Tinggal kita berusaha dengan mencari ya, rezeki yang halal. Ya. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, ayahnya Imam Bukhari ditanya, kenapa anakmu seperti itu hafalannya? Kenapa anakmu seperti itu hafalannya? Heran saya anakmu itu, Li Bukhari itu. Kenapa hafalannya seperti itu? Dengarkan hadis langsung hafal. Kenapa seperti itu? Ya. Ayahnya mengatakan, saya tidak pernah makan satu suap. Saya suapkan ke mulut istri saya. Ya. Makanan yang saya masukkan ke dalam mulut istri saya yakin itu halal. Kata ayahnya, Bukhari. Keluar anaknya jadi Imam Bukhari. Ya. Beliau mengatakan bahwa illa anna syai'a idza kana ma'dhunan fi tanawulih fa huwa halalun hukman wa illa kana haraman wa jami'u dzalika rizqun. Beliau semakin menjelaskan lagi. Beliau mengatakan, ya, Kalau hamba tersebut memakan harta yang diizinkan, ya maksudnya dengan dia dapatkan dengan yang halal, dengan jerih payahnya sendiri, maka fahu halal hukman, itu hukumnya halal, kata penulis. Hukumnya halal. Kalau tidak, wa illa, kalau tidak halal cara mendapatkannya, kata beliau rahimahullah, maka itu haram. Tapi wa jami'u dzalika rizqun, tapi semuanya, yang halal tadi, yang haram, kata beliau, itu semua rezeki untuknya. Rezeki untuk dia. Jelas ya, ini membantah orang-orang Mu'tazilah. Wa ta'riful jumlatil ismiyah al-ithyanu fiha bidhamiril fasli li ifadati ikhtisasihi subhanahu bi isali rizqi ila ibadi. Kalimatnya innallahu warrazzaq. Yeah. Innallaha huwar razzaq. Allah datangkan dengan inna, innallaha, pakai domir lagi, huwa ar-razzaq. Padahal bisa kalau dikatakan seperti ini, innallaha razzaq. Allah datangkan lagi pakai domir huwa, innallaha huwar razzaq. Sungguh Allah dialah yang ar-razzaq. Padahal kalau tidak ada huwanya itu sudah, mananya sudah benar, innallaha razzaq. Allah subhanahu wa ta'ala maha razzaq. Kenapa Allah datangkan huwa? Kata beliau, ya, didatangkan jumlah isminya dengan domir fasal, domir fasal, domir pemisah tadi huwa, ini untuk memberikan faidah, memberikan ilmu untuk kita. Ikhtisasi subhanahu, hanya Allah yang mampu, hanya Allah yang memberikan rezeki pada hambanya, hanya Allah semata. Makanya dipakai huwa di situ. Hanya Allah yang memberikan rezeki untuk seluruh hamba-hambanya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, tidak ada dabbah, dabbah semua yang berjalan di muka bumi, manusianya, hewannya, semuanya dabbah. Ya. Tidak ada yang berjalan di muka bumi ini, hewannya, manusianya, semuanya illa 'ala Allahi rizquha, kecuali terhadap Allah rezeki mereka. Allah yang menanggung rezekinya. Ya. Dan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala luas. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala maha luas. Ya. Banyak jalur-jalur rezeki. Banyak. Ya. Bagaimana cara agar kita mendapatkan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selain kita ikhtiar berusaha. Ya. Di antaranya bertawakal kepada Allah. Menyandarkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyandarkan seluruh perkara kita hanya kepada Allah. Ini jalur rezeki ini. Tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Hanya mungkin kita belum, ya, apa, belum betul-betul faham apa hakikat ketawakalan itu. Ya. Penyandaran kita kepada Allah, penyandaran hati kita kepada Allah mungkin masih kurang. Belum terlalu percaya, belum terlalu yakin. Ya. Makanya ketawakalan seorang itu bertingkat-tingkat. Ketawakalan seorang itu bertingkat-tingkat. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikejar oleh orang-orang Quraisy. Nah, ketika dikejar oleh orang-orang Quraisy di dalam gua berdua dengan Abu Bakar, Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan kisah itu dalam Al-Qur'an. Ketika hijrah, mereka dikejar dan mau dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam gua, Gua Tsur namanya. Orang-orang Quraisy di atas, kakinya kelihatan. Nabi dan Abu Bakar dibawa di mulut gua, di dalam gua. Dalam hadis Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, lau nadhara ahaduhum ila rijlaihim la absarana. Ya Rasulullah, kalau mereka salah seorang di antara mereka tunduk ke bawah lihat kakinya, kita akan terlihat. Abu Bakar ketakutan. Abu Bakar ketakutan, takut beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Ya ini wajar ya, awal-awal masuk Islam ini. Perintah berhijrah ini. Apa kata Nabi? Ya Abu Bakar, ma dhannuka bisnain wallahu thalithuhuma. Bagaimana perasaanmu Abu Bakar? Kalau dua orang, Allah yang ketiga. Ini wartawakal namanya. Bagaimana perasaanmu? Nabi menenangkan Abu Bakar. Jangan khawatir, Allah yang ketiga. Allah selamatkan kita. Nah ini baru penyandaran murni ini, baru. Allah abadikan dalam Al-Quran. It qala li sahibihi. La tahzan, innallaha ma'ana. Tatkala Nabi itu, yaitu Nabi Muhammad SAW berkata kepada temannya, la tahzan, jangan kau bersedih, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Dalam surat Taubah. Dan Allah sudah jamin, seorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jamin rezekinya. Allah jamin rezekinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntum tawakkaluna haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuqu thoir, taqdu khimasan wa taruhu bitona." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar ketawakalan." Perhatikan hadisnya. Nabi Nabi mengatakan, "Kalau kalian bertawakal kepada Allah hanya sekedar tawakal-tawakal saja." Kata Nabi, "Haqqa tawakkulih." Kalau benar-benar tawakalnya, benar tawakalnya. Apa yang Nabi janjikan? La razaqakum kama yarzuqu thoir. Kalian akan diberikan rezeki oleh Allah sebagaimana burung diberikan rezeki. Bagaimana burung? Kata Nabi, taqdu khimason wa taruhu bitona. Keluar berpagi-pagi dalam keadaan perutnya kosong dari sarangnya. Wa taruhu bitona. Kembali ke sarangnya dalam sudah kenyang. Burung tidak pernah simpan beras. Tidak ada gudang penyimpanan makanannya. Tidak ada stoknya burung itu. Tapi subhanallah, kenyang juga. Coba. Nah ini dalam hadis ini kata para ulama menunjukkan kita juga berusaha, jangan tinggal di rumah tunggu-tunggu rezeki datang langsung muncul makanan. Burung terbang, maksudnya apa? Pergi cari rezeki, pulang kenyang lagi. Kadang mereka kasih untuk anak-anaknya burung itu, bagaimana burung itu, masya Allah. Nabi mempermisalkan begitu kalau bertawakal, benar tawakalnya diberikan rezeki seperti burung. Ya subhanallah. Waruwiya an Ibnu Mas'udin qala qara'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni ana ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Ini Aqra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni ana ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi membacakan saya, ya, Nabi membacakan saya sebuah ayat, maksudnya Allah mengatakan inni ana razzaq dzul quwwatil matin, saya adalah yang memberikan rezeki dan saya maha kuat, dzul quwwatil matin. Itu beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya, sudah ya, itu ar-razzaq. Sekarang sifat yang kedua dalam ayat, dzul quwwah, dzul artinya yang memiliki, quwwah artinya kekuatan, al-matin yang kuat, yang sangat kuat. Apa maksudnya? Perhatikan penjelasan Syekh. Zulquwah ay sahibul quwwah. Zulquwah artinya adalah yang memiliki kekuatan. Fa huwa bima'na ismihil qawi. Inilah semakna dengan nama-nama Allah, semakna dengan nama dari nama-nama Allah Al-Qawi. Iya. Dalam Al-Qur'an wa huwal qawiyul aziz. Allah Maha Al-Qawi, Allah Maha Kuat. Jadi nama Allah Al-Qawi. Tapi di dalam ayat ini yang Ibnu Taimiyah sebutkan innallaha warrazzaq dzul quwwatil matin dalam bentuk sifat. Allah memiliki kekuatan. Tapi dalam ayat yang lain Allah langsung menamakan dirinya dengan nama Al-Qawi, artinya yang maha kuat. Yang maha kuat. Illa annahu ablagh minal makna. Iya. Fa huwa yadullu ala anna quwwatahu subhanahu la tatanaqasu fayahinu aw yaftur. Tapi Al-Qawi, ya, dengan Zulquwwatil Matin, ini kan sifat. Zulquwwatil Matin artinya Allah memiliki sifat, ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dengan nama Allah Al-Qawi, nama Allah Al-Qawi ini terkandung di dalamnya sifat, yaitu sifat kuat. Yang mana lebih dalam maknanya? Kata beliau, ini lebih dalam. Ya. Lebih dalam dalam makna Al-Qawi. Kenapa? Kata beliau, sebab maksudnya Allah memiliki kekuatan, yaitu Zulquwa lebih dalam maknanya daripada kalau kita katakan dari nama Allah Al-Qawi. Zulquwa lebih dalam maknanya. Kenapa? Sebab maknanya adalah kekuatan Allah la tatanaqas, tidak pernah berkurang, tidak pernah lemah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah dikatakan lemah. Kemudian yaftur, futur, lemah, do'if, tidak bisa mencipta, tidak bisa, tidak. Makanya Allah katakan dzul quwwatil matin. Allah kuatkan lagi dengan al-matin, kekuatan yang sangat kuat. Wa ammal matin, matin artinya fa huwa ismun lahu minal matana. Ini nama Allah al-matin. Al-matin nama Allah. Al-matin. artinya syadid, yang sangat-sangat kuat. Ya, yang sangat sangat kuat. Baik, itu beberapa ayat atau satu ayat yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebutkan di antara contoh. Ya, nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berikutnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wa qawluhu laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Inna Allah ni'ma ya'idhukum bih, inna Allah kana sami'an basira. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dua ayat. Perhatikan ayatnya. Yang pertama, Allah berfirman, tidak ada yang semisal dengan Allah sedikit pun dari makhluknya, tidak ada yang sama. Wa huwa as-sami'ul basir, dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Sifat apa kira-kira? Sifat apa di sini? Hah? Sifat apa yang mau ditetapkan ini? Pendengar dan penglihatan. Pendengar dan penglihatan. Dalam ayat yang kedua, Allah berfirman, inna Allah ni'ma ya'idhukum bih. Allah memberikan kepada kalian nikmat, ya'idhukum bih, agar kalian mengambil pelajaran dari hal tersebut. Inna Allah kana sami'an basira. Allah maha mendengar, lagi maha melihat. Dua sifat, dua nama untuk Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan penjelasan Syekh. Qala rahimahullah, qulu laisa kamitsli syai. Ayat yang ringkas ini, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir, dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada serupa dengan Allah sedikit pun, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ini ayat ringkas membantah dua kelompok sesat. Membantah dua kelompok sesat. Apa ini? Orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, masuk diantaranya orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah, menolak nama-nama sifat Allah, terbantah dengan ayat ini. Kan begitu? Ya. Walaupun dalam menolak sifat Allah, nama-nama Allah dan sifatnya, mereka ini berbeda-beda cara menolaknya. Kalau Jahmiyah, dia tolak seluruh nama-nama sifat Allah. Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak, semuanya tidak. Jelas ya? Kalau Mu'tazilah menolak sifat dan menetapkan nama. Nah, ini sangat bertentangan nih. Ini lebih bodoh lagi daripada orang Jahmiyah. Allah memiliki nama Al-Alim, tapi tidak tahu, tapi bodoh. Allah memiliki nama As-Sami', yang maha mendengar, tapi Allah tidak mendengar. Memang caranya Allah nama tapi tidak bersifat. Ini orang Jahmiyah. Sama saja hakikatnya bahwa mereka menolak sifat Allah. Ada lagi orang Asy'ariyah, menolak dalam bentuk mendatangkan makna yang lain, makna baru, yang hakikatnya mereka ingin menolak mana yang benar. Nah, ini yang lebih banyak orang tertipu di sini, Asy'ariyah. Ya. Nanti akan dibantah oleh Syekh. Ditetapkan, biar baca ayat. Innallah kana samian basir. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Kata orang Asy'ariyah, iya betul. Allah mendengar dan melihat. Tapi maknanya di sisi mereka, maksudnya Allah mengetahui ucapan hamba. Allah ya, mengetahui, mendengar ucapan hamba. Itu maksudnya. Jadi Allah sudah mendengar, tapi mengetahui. Bagaimana caranya itu? Hah? Orang buta, nanti sebutkan Syekh, tahu langit di atas, tapi orang buta tidak lihat. Tapi dia tahu langit di atas, tapi dia tidak lihat. Mereka, orang-orang Asy'ariyah, kalau mendapat ayat tentang pendengaran, penglihatan, pendengar, penglihatan, mereka mengatakan, maksudnya apa? Allah tahu, Allah mengetahui perbuatan makhluk. Berarti sama-sama tidak mendengar, tidak melihat. Paham ya? Ini mengerikan ucapan mereka ini, halus. Makanya banyak tertipu. Makanya ada yang bilang, orang-orang Asy'ariyah dari Maroko sampai Merauke, Asy'ariyah. Coba. Dari Maroko sampai Merauke Asy'ariyah semua katanya. Mengerikan. Kau sudah sensus. Penduduk dunia semua Asy'ariyah. Dan ucapan itu ternyata bukan diucapkan oleh orang-orang sekarang saja. Orang-orang Asy'ariyah zaman dulu, mutaqaddimin, sudah mengucapkan itu dalam buku-buku mereka bahwa kami orang-orang Asy'ariyah banyak. Makanya wajar kalau ada orang sekarang mengucapkan itu. Memang itu keyakinannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam akhir buku membantah orang-orang Asy'ariyah, di dalam akhir Qaidul Musla menyebutkan kaidah-kaidah Asmaul Husna membantah ucapan itu dengan beberapa bantahan. Yang pertama, kata beliau, kalian sudah sensus? Kalian sudah tanya semua penduduk dunia, apa kaidah kalian? Anggaplah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Saya terjemahkan ya, saya maknakan. Anggaplah kalian terbanyak sekarang. Sekarang di zaman kalian, Asy'ariyah anggap benar. Para sahabat, atba'ut tabi'in. Tabi'in, atba'ut tabi'in. Orang-orang setelahnya. Ada di antara mereka yang berkeyakinan sebagai orang Asy'ariyah? Menolak sifat? Tidak ada. Dan sementara mereka ini jumlahnya sangat banyak. Sekarang, tapi zaman dulu, para ulama salaf tidak ada yang seperti itu. Tidak ada. Ya. Anggaplah kalian banyak. Baik, anggap kata Syekh, anggap kalian banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau kamu wahai Muhammad mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, kamu akan sesat wahai Muhammad. Banyak enggak apa-apa, Ji. Banyak-banyak sesat dalam Al-Qur'an. Yang banyak itu sesat dalam Al-Qur'an. "Wa ma aktsarun nas walau harus tabi mu'minin," kata Allah. Wahai Muhammad, manusia tidak akan banyak yang beriman walaupun kamu semangat untuk membuat mereka beriman, tetap tidak banyak beriman. Berarti banyak kafir. Yang banyak-banyak sesat. Masih mau berdalikan dengan jumlah banyak? Tidak ada. Tidak ada hujan tuh mereka. Dari Murauk sampai Murauk yang Asy'ariyah. Mengherankan ucapannya. Baik. Beliau rahimahullah mengatakan, ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir ini membantah orang yang menolak nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab Allah dalam ayat ini yang ringkas ini menetapkan wa huwa as-sami'ul basir. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Berarti terbantah kan? Iya, terbantah. Mereka menolak, Allah menetapkan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau kalian masih meyakini Allah sebagai Rabb, kalau kalian masih meyakini ucapan Allah yang paling benar, kenapa kalian tidak terima ini? Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah sifatkan, namakan dirinya dengan nama dua, Sami'ul Basir. Kalian mengaku Islam, kalian masih menerima Allah sebagai Rabb. Wa man asdaqu minallahi qila, siapa yang lebih paling jujur ucapannya dari Allah? Ya. Kemudian ayat ini membantah juga orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka orang-orang karomiyah, sebagian orang-orang Syiah Rafidhah, ini orang-orang ahlu tamtsil yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ain termantah juga dengan firman-Nya, "Laisa kamitsli syai." Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah. Masyaallah, ini ayat ringkas. Ya. Cukup membantah kelompok sesat. Ya. Yang tersesat dalam masalah nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Dallat itsbatu sifatai sam'i wal basar lahu subhanahu ba'da nafil masali anhu." Kata Syekh, Allah menetapkan dua sifat dalam ayat itu, yaitu dua sifat pendengaran dan penglihatan. Setelah Allah menafikan untuk dirinya penyerupaan dari makhluknya. Maksudnya dalam ayat, setelah Allah menafikan penyerupaan, mau tidak ada yang sama dengan Allah sedikit pun dari makhluknya, Allah menetapkan dua nama untuk Allah. Sami' al-Basir. Allah Maha mendengar, lagi Maha melihat. Al-annau laysal muradu min nafil masali nafya sifat kama yadda'i dhalikal mu'attilah. Maksudnya, ketika Allah menafikan tidak ada yang sama dengan Allah, bukan maksudnya Allah memiliki, Allah menafikan sifat-sifat darinya. Paham maksudnya? Bukan maksudnya ketika Allah menafikan tidak ada yang sama dengan Allah, berarti bukan maksudnya Allah menafikan berarti Allah tidak mendengar, tidak melihat, tidak. Ini sebagaimana keyakinannya orang-orang Mu'attilah. Perhatikan mereka, orang-orang Mu'attilah yang menafikan nama dan sifat Allah. Apa hujahnya? Kenapa ketika mereka membaca Allah memiliki tangan? Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya? Wa iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud dengan yang saya ciptakan dengan kedua tanganku? Allah sifatkan dirinya memiliki kedua tangan. Orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah mengatakan, oh Allah tidak memiliki tangan. Ya. Jangan, tidak boleh kita sifatkan Allah memiliki tangan. Kenapa? Kita juga punya tangan. Kita juga punya tangan. Berarti kalau kita katakan Allah memiliki tangan, sama dengan tangan Allah dengan tangan kita. Sementara Allah berfirman, "Laisa kamitsli syai'." Berarti ujungnya apa? Tolak. Paham maksudnya? Berarti mereka sebelum menafikan, menolak sifat Allah, dia samakan dulu. Ah, makanya Syekh mengatakan, bukan berarti ketika Allah menafikan permisalan, menafikan penyamaan dari sifat Allah dengan sifat makhluk, bukan artinya Allah menafikan sifat dari dirinya. Seperti kayaknya orang-orang Mu'attilah, Jahmiyah. Ya. Kita tetapkan sifat, tapi jangan samakan, selesai. Mereka, sebelum mereka tolak, usama, sama-sama, tolak. Ya. panjang ini. Sudah masuk Isya ya. Baik, sedikit lagi. Kama yad'i dzalikal mu'attilah wa yahtajjuna bihi batilan, sebagaimana orang-orang mu'attilah yang menafikan nama dan sifat Allah, mereka mengatakan sebab Allah, kalau kita samakan, kita sifatkan Allah dengan sifat itu, berarti sama dengan makhluk, sementara Allah mengatakan tidak ada samanya, berarti kalau begitu tolak. Ini kan sama mereka. Makanya orang Asy'ari mengatakan jangan katakan Allah di atas. Kenapa? Kalau Allah di atas sama dengan makhluk. Ya, sama dengan lampu, sama semuanya, berarti Allah tidak di atas. Ya, makanya orang Asy'ariyah keyakinan tentang ulu Asy'ariyah, berarti kan Asy'ariyah keyakinan tentang ulu ketinggian Allah, mereka berkeyakinan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Itu kayak orang Asy'ariyah. Mereka menafikan arah yang enam untuk Allah. Terus di mana Allah? Enggak tahu di mana mereka, menurut mereka. Ini orang Asy'ariyah. Iya. Kenapa? Sebab kalau Allah di atas berarti Allah butuh tempat. Ya, sama makhluk, kalau makhluk di atas butuh tempat. Perhatikan, dia samakan Allah dulu, baru dia tolak. Terbantah dengan ayat ini, Allah mengatakan laisa kamitsli syai', berarti sudah. Ketika Allah sifatkan dirinya dengan sebuah sifat, langsung yakini, berarti tidak sama dengan makhluk. Selesai.